Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون. Para hadirin dan pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, setelah dalam pertemuan yang lewat kita menyampaikan tentang bagaimana tata cara memandikan mayit, maka kemudian kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai ahkamut takfin, hukum seputar mengkafani jenazah. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa ba'da tamamil ghusli wa tajfifi yushra'u takfinul mayyit. Maka setelah sempurna memandikan dan mengeringkan jenazah yang dimandikan, maka disyaratkan untuk mengkafani jenazah tersebut. Apa hukum mengkafani jenazah? Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarh Muhadzab, beliau menukilkan tentang ijma' kesepakatan tentang ala takfinil mayyiti fardu kifayah, bahwasanya mengkafani jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Dan menunjukkan hal tersebut hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai seorang yang dia itu jatuh dari kendaraannya kemudian meninggal, maka Rasulullah mengatakan, ighsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbaihi, maka mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan daun sidr dan kafanilah dia dengan pakaiannya, dengan kedua kain ihramnya, karena dia ketika itu sedang ihram. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis tersebut dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 1265 dan Imam Muslim mengeluarkannya di nomor hadis 1206. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya mengkafani mayit hukumnya adalah wajib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mengkafani orang yang meninggal. Dan fardu di sini adalah fardu kifayah. Apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang yang dianggap cukup, maka gugur atas sebagian yang lainnya. Maka kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala meneruskan, wa yushtaratu fil kafani an yakuna satira, dan disyaratkan yang perlu diperhatikan dalam kafan mayit. Yang pertama disyaratkan dalam kafan mayit adalah ayyakuna satira, yaitu harus bisa menutup. Beliau tidak menyebutkan di sini nam tentang apakah bentuknya harus kain atau pakaian atau tidak. Namun di sini hanya menyebutkan an yakuna satira. Maka dibahas oleh para ulama yang lainnya di sana harus menutup. Apakah itu harus berupa kain atau yang lainnya? Datang sebuah hadis 6 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Lamma tuwfi Abdullah ibn Ubay, ja'ahu ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah ibn Ubay meninggal, maka datanglah kepada beliau putranya. Berkata, "A'tini qamisahu ukaffinuhu fihi." Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku qamis, gamis, pakaian bapakku tadi. Maka fa'ukaffinuhu fihi, aku akan mengkafani dia dengan menggunakan gamis tersebut. Maka Rasulullah fa'ata. Maka Rasul pun memberikan qamis tersebut dan dipakaikan sebagai pakaian. Maka di sini hadis ini, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari di nomor hadis 1269 dan Muslim nomor hadis 2774. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Mughni jilid yang ketiga halaman 386, beliau mengatakan, "At-takfinu fil qamisi wal mi'zar wal laffafah ghairu makruhin." Bahwasanya mengkafani mayit dengan gamis ataupun dengan sarung ataupun dengan kain yang bisa dilipat nantinya, ini tidaklah makruh, tidaklah dibenci. Wa innamal afdalul awwal yakni bisalasi lafaif. Namun yang paling afdal adalah dengan kain yang bisa dilipat. Ya. Wa hadza jaizun la karahata fi. Maka ini boleh. Ya. Tidak ada makruh di dalamnya. Fainan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam albasa Abdullah ibn Ubay qamisahu lamma mat. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah memakaikan kepada Abdullah bin Ubay qamisnya dia. Qamisnya ini ketika dia mati, menunjukkan tidak harus kain. Nah, di sini dipahami, ya. Akan tetapi yang harus diperhatikan dalam hal tersebut disyaratkan harus menutup. Akan datang perincian berikutnya. Maka kata beliau Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah taala, selanjutnya, "Yustahabu ay yakuna abyadha nadhifan." Disunahkan kain yang dipakai, kalau sana kain, ini adalah kain yang warnanya putih lagi bersih. Putih lagi bersih. Kain yang digunakan sebagai kafan, disunahkan warnanya putih lagi bersih. Dan bukan keharusan warnanya putih. Ya. Ini demikian. Sawa'un kana jadidan wa huwal afdal. Sama saja. Apakah kain tersebut itu kain yang baru? Ini yang memang afdal. Aw ghasilan, ataupun sama saja, ini kain yang sudah dipakai kemudian dicuci bersih, dipakaikan sebagai na'am, sebagai kafannya. Ini demikian. Sama saja, tidak harus yang baru. Sama saja jenis kainnya ini dari kain apa yang disebut mori apa ya, Pak? Iya. Mori ataupun yang lainnya, sama saja. Ya. Di sana diterangkan oleh para ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah harus dari kain yang biasa dia pakai? Artinya biasanya pakai misalnya jenis katun, ya dari katun, demikian ya, atau bagaimana? Nah, ini yang roji adalah tidak harus. Sebab yang namanya keadaan manusia berbeda-beda. Kadang-kadang ada orang yang kepenginnya perlente. Semuanya mewah, semuanya bagus, berarti kayaknya harus mewah. Enggak. Yang afdol bukanlah ditinjau dari harga dan nilai daripada kain tersebut, namun yang sesuai dengan tuntunan syariat. Syarat ini mengajarkan yang afdol warnanya putih. Sama saja, baru ataupun tidak. Ini demikian. Kemudian diterangkan oleh beliau ini dasarnya kenapa yang disunnahkan di sini warnanya putih adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Albisu min siyabikumul bayad fa innaha min khiyari siyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Kata beliau, "Albisu min siyabikumul bayad, pakailah dari pakaianmu yang berwarna putih. Fa innaha min khiyari awaina min khairi siyabikum, karena sesungguhnya pakaian warna putih ini sebaik-baik pakaian kalian. Sebaik-baik pakaian muslim berwarna putih, ya. Wa kafinu fiha mautakum, maka kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan berwarna putih." Sehingga disunahkan warnanya putih. Kalau tidak didapatkan, apa yang mudah? Ini demikian. Yang penting bersih. Yang penting bersih. Kemudian hadis ini dikeluarkan diriwayatkan oleh Khamsah, Al-Bukhari, Muslim, ya, dan Ashabu Sunan ini, illa An-Nasa'i, kecuali Nasa'i. Al-Khamsah ini Ashabu Sunan kecuali Nasa'i. Wa sahaha wa Tirmidzi, ya, Bukhari Muslim dan mengeluarkannya, ya. Ini illa An-Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i tidak mengeluarkannya. Ini barakallahu fikum, dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ukuran kainnya berapa? Maka diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, wa miqdarul kafanil wajib, sekarang ada ukuran yang wajib. Ukuran yang wajib. Diterangkan oleh beliau, miqdarul kafanil wajib, ukuran kafan yang wajib untuk dipenuhi adalah saubun yasturu jami'al mayyit. Yang wajib adalah bisa menutup seluruh badan mayyit. Ini seluruh badan mayyit bisa ditutupi. Ini demikian. 6. Bisa tertutup dengan kain tersebut. Ini yang wajib. Wal mustahab, dan yang mustahab adalah, kata beliau, takfinur rajuli fi salasati lafa'if, mengkafani seorang mayit laki-laki. Dibedakan laki-laki dan perempuan. Perinciannya, kalau laki-laki maka disunahkan untuk kainnya ini dari 3 kain yang bisa dilipat. Kain yang dilipat 3. Wa takfinul mar'ati fi khamsati aswab. Adapun wanita ini dikafani dengan 5 kain kafan. 5 kain kafan. Ini demikian. Ini yang sunnah. Ini yang sunnah. Sekarang kalau tidak dapat. Tidak dapat, ya. Pembahasannya seandainya ternyata adanya cuma 1. Itu pun mung-mungan. Ternyata tidak bisa menutupi bagian tubuhnya. Kenapa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Sebab pada asalnya mengkafani mayit, biaya yang diambil dari peninggalan mayit. Dari peninggalan mayit, sebagaimana telah lewat dalam pembahasan wasiat, ya, yaitu diambil biayanya dari peninggalan mayit. Kalau mayit tidak memiliki apa-apa, boleh dengan menggunakan harta milik orang lain. Ini demikian, ya. Namun asalnya diambil dari peninggalan mayit. Maka ternyata apabila tidak ada kain yang cukup, dibahas oleh para ulama, diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, fa illam yajidir rajulu sauban yasturu ra'sahu, apabila seorang tidak mendapatkan pakaian yang bisa menutup yasturu jami'ahu, seluruh badannya, seperti terjadi pada Mus'ab Ibnu Umar radhiyallahu anhu tatkala perang Uhud gugur, maka Rasulullah mencari kafan, tidak dapatkan kecuali selimutnya, suhuliyahnya, ditarik ke bawah, kelihatan kepalanya, tarik ke atas kelihatan kakinya. Maka bagaimana, mana yang harus didahulukan? Maka kalau tidak dapat kecuali seperti ini, yasturu ra'sahu. Yang ditutup adalah didahulukan kepalanya. Wa ja'ala rijlaihi hashishan aw waraqan. Dijadikan pada bagian kakinya ini daun atau apa saja yang bisa menutup. Ini demikian, ya. Aneh kayaknya, namun demikian. Karena tidak menutup kemungkinan di sana ada orang yang begitu papanya dan didapatkan mungkin orangnya pada enggak mau sedekah. Nah, ini mungkin, ya, demikian. Tapi insyaallah di zaman sekarang ini manusia masyaallah muslimin hatinya sudah terbuka. Masyaallah. Ya, jadi tidak tega melihat saudaranya sesama muslim hidup dalam keadaan kesengsaraan dari sisi materi. Mereka ingin menanam kebaikan untuk akhiratnya dengan memberikan bantuan kepada saudaranya yang muslim. Lebih-lebih di zaman ini orang-orang Kristen sedang gencar-gencarnya melancarkan kristenisasi dari sisi apa namanya, penggalangan dana kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin yang akhirnya di barakallahu fikum dijadikan alat tadi. Barakallahu fi. Ini 6. Kemudian kalau begitu ditutuplah kepalanya, ya. Ini demikian. Fa illam yajid illa mayasturul aurah, kalau tidak didapatkan lagi kecuali hanya yang bisa secarik kecil saja kain. Apa yang harus dilakukan? Maka sataroha li'annaha ahamu fis satri. Maka cukup ditutup bagian auratnya. Enggak ada kain. Nah, ini demikian. Sehingga di sini yang wajib adalah menutup seluruh badannya. Namun kalau tidak mampu dikarenakan saking sempitnya kain tersebut atau sedikitnya biaya untuk mencarinya, maka apa yang dimampui. Hanya saja didahulukan kalau ternyata bagian kepala dan badannya ke bawah serta auratnya tertutup, didahulukan hal tersebut. Kalau tidak mampu, ternyata lebih sempit lagi kainnya, bagian auratnya didahulukan. Barakallahu fikum. Ini demikian. Maka yang sunnah, kata beliau, menjadikan kain kafan seorang laki-laki lah dari 3 kain kafan yang bisa dilipat. Adapun wanita 5 kain kafan. Yang mana 5 kain kafan ini untuk wanita adalah dijadikan yang pertama sebagai izar, sebagai kain yang kayak jarit gitu ya, lempitan sarung seperti itu. Wa khimar, dan dijadikan kerudung. Wa qamis, dan juga qamis sebagai gamisnya bagi wanita. Walafataini, ya, walafafataini, dan juga yang kedua adalah yang dilipat. Tinggal 2, inilah nanti yang akan dilipat. Adapun laki-laki, yang 3 tersebut tidak ada imamah, penutup kepala, khimar ataupun imamah, dan tidak ada qamis. Sehingga cukuplah dijadikan sebagai lafaf semuanya, dilipat-lipat semuanya. Adapun anak kecil yang laki-laki, wa yukaffinu shaghiru fi thawbin wahid. Adapun anak kecil laki-laki cukup dikafani dengan 1 pakaian saja. Wa yubahu fi thalathati athwab, dan dibolehkan untuk dikafani dengan 3 pakaian. Dengan 3 pakaian. Ini anak kecil, bayi, ataupun anak yang belum dewasa. Ini boleh dengan 1 pakaian saja. Namun yang afdol adalah dengan 3 kain. Karena mereka hukumnya mengambil hukum laki-laki. Demikian. Watu kafanul shaghirah. Anak kecil wanita, perempuan. Ya. Perempuan meninggal masih kecil. Maka dikafani fi komisin walufataini. Ya. Walufafataini. Ya. Maka dijadikan kain kafannya adalah berupa gamis dan juga 2 kain lipatan. Ini demikian. Ini yang pertama yang diperhatikan terkait dengan kain kafan, yaitu ukurannya berapa. Dan yang sunnah, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan yang sunnah adalah wal mustahabu an yukhadha ahsanal lafa'if wa awsa'aha, dan yang sunnah adalah kita mengambil kain yang bagus. Bagus tadi sesuai dengan kadarnya. Ya. Kemudian dan yang luas serta longgar. Luas dan longgar. Ini yang bagus. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyiapkan kain kafan tersebut, ya, sudah didapatkan, apa yang diteruskan? Wa yustahabbu tajmirul akfani bil bakhur ba'da rashiha bima'il wird wa nahwihi. Yaitu disunahkan bagi kita untuk tajmir, kayak di orang bakar dupa terus diasapi. Oh, diasapi saja. Ya. Mengasapkan akfan, namun bukan dupa untuk manggil jin, ya. Ini jadi orang-orang Arab di sana, mereka kadangkala memang senang bakhur. Asap itu diambil dari kayu yang kemudian dikeringkan, diolah, kemudian dibakar. Asapnya ini wangi. Oh, wangi saja. Ini untuk pengharum ruangan. Macam pengharum ruangan. Maka ini disunahkan sebelum digelar, ini diasapi tadi. Dengan bakhur. Batarosyiha bil ma'il warid wa nahwihi. Setelah dipercikan sebelumnya dengan air yang digunakan tadi, ya. Ini dan yang semisalnya. Ini lita'allaqa biha ra'ihatul bahur, supaya bisa tercium wanginya bau bukhur tadi. Dupa yang wangi, ya. Bukan dupa dalam rangka untuk memanggil jin, bukan. Kalau ini adalah syirik. Kalau ini adalah syirik tidak boleh. Nah, ini demikian. Ini setelah itu kata beliau, setelah itu setelah disiapkan, digelar, setelah tadi di bukhur tadi, kemudian disiapkan laki-laki 3 helai kain. Satu di bagian bawahnya lembar begitu, 2 di bagian bawahnya agak kira-kira geser. Enggak, ya agak geser demikian, ya. Yang satu pas di tengah agak geser untuk melipat nanti ke kanan atau kiri, yang atasnya lagi agak geser lagi. Yeah. Demikian. Maka kemudian kata beliau, wa yutimu takfinur rajuli bi an tubsatal lafa'ifu as-salas ba'daha fawqa ba'din. Maka setelah itu dibetangkanlah kain-kain tersebut tadi dengan 3 tumpukan tadi yang caranya kayak tadi, ya, yang nantinya akan dilipatkan satu kepada yang lainnya. Setelah siap, summa yu'ta bil mayyiti masturon wujuban bi tsaubin wa nahwihi. Kemudian digotonglah si mayit tadi, jenazahnya, ke tempat yang akan dijadikan tempat mengkafaninya, ya, meja atau apa. Nah, ini demikian. Kemudian di situ didatangkan dalam keadaan ditutupi auratnya, tertutup dengan pakaian ataupun jarit, ya, ataupun yang lainnya. Ini demikian. Kemudian setelah itu wayu tau fauqa lafa'if mustalqiyan. Kemudian diletakkan di atas kain yang sudah siap tadi dalam keadaan terlentang. Dalam keadaan terlentang. Ini kemudian setelah itu summa yu'ta bil hanuti wa huwa tib. Setelah siap tadi, kemudian didatangkan dengan minyak wangi. Yang ini minyak wanginya bagaimana? Yuj'alu minhu fi qutnin baina ilyatail mayyit, yang diletakkan dalam kain katun. Kain katun, apakah kapas atau apa yang dari katun itu, terserah bentuknya kain, enggak apa-apa. Diletakkan dalam katun, kemudian ditaruh di bagian pantat daripada si mayyit. Ya. Ini demikian. Kemudian juga watu syartu fauqahu khirqatan. Kemudian di tutupkan di atasnya ini ada secarik kain, ya, dalam rangka supaya tidak terlihat auratnya. Ditutupi tetap ketika meletakkannya, ditutupi tetap terus dibuka, tidak, karena ini merupakan aurat. Sama saja ketika dia hidup ataupun meninggal tetap haram dilihat oleh orang lain, kecuali suami istri. Ini demikian. Ya. Summa yuj'alu baqiyal qutni al mutayyab ala ainaihi wa min kharaihi wa famihi wa udunaihi wa ala mawdi' sujudih. Kemudian setelah itu kain katun yang tadi sudah diberi minyak wangi, ini diletakkan di bagian kedua matanya, kemudian kedua hidungnya, ya, lubang hidungnya, mulutnya, serta kedua telinganya. Dan diletakkan pula pada, nah, kain katun tadi, ya, diletakkan pada tempat-tempat sujudnya. Mana saja? Jabhah, batuknya, ya, anfuhu, hidungnya, yadaihi, kedua tangannya, warukbataihi, kedua rukbahnya, lututnya, watrafi kodamaihi, dan pada ujung daripada kakinya, jari jemarinya. Ini yang diperhatikan tadi. Kemudian setelah itu, kalau masih tersisa, masih ada, dan ini syarat sunnah, wa'alama ghabinil badani, kemudian pada lipatan-lipatan badan, seperti ibtaini, bagian ketiaknya, watayirid rokbataini, dan juga dilipatan daripada rukbah kaki demikian, wasurratihi, bagian daripada surrah, pusarnya. Nah, bagian pusarnya itu ada kadang lipat-lipat demikian. Kemudian barakallahu fikum, diterangkan pula oleh beliau hafizahullahu taala, na'am, wa yuj'alu min tibi bainal akfan wa fir ra'sil mayyit. Nah, kemudian dijadikanlah atau diletakkanlah minyak wangi tersebut di antara kain kafan tersebut. Kain kafan tiga tadi yang disiapkan, diolesi minyak wangi, kemudian di bagian kepala mayit. Ini sudah selesai. Diberi wangian sudah. Setelah itu siap. Langkah berikutnya, summa yuradu taraful laffafah al-ulya min janibil aisar ala syikil aiman. Maka, 6, dijadikan bagian yang paling atas. Ini bagian yang paling atas. Ini dia itu lebih panjang ke arah kiri daripada si mayit, ya. Gimana yang gambarkannya? Pokoknya yang satu kan gini, rata. Yang kedua dia agak digeser ke bagian kanan kita. Nah, gini, ya. Ke bagian kiri kita. Dan yang ketiga ke bagian kanan kita. Paham ini, ya? Demikianlah. Bagian yang paling atas ini kan sebelah kiri mayit. Ini kita lipatkan ke bagian kanan. Kemudian setelah itu, bagian yang kedua, yaitu kedua, yang dari atas, kita lipatkan ke arah kiri mayit. Nah, demikian. Setelah itu, nah, ini demikian. Ya. Summa asalisah katalika. Kemudian yang ketiga sisanya sudah, kanan dan kiri. Dilipatkan. Nah, kemudian, yakunul fadilu, min, ya, ini demikian. Kemudian setelah itu, sudah dilipatkan semua, dan ada yang tersisa di bagian kepala. Maka yakunul fadilu min tulil lafaif inda ra'sihi aksar mimma inda rijlaihi. Ini harus ada. Jadi misalnya, dipahami insya Allah, ya. Insya Allah. Zat. Artinya ada sisa bagian kain yang di kepala ataupun di bawah. Jadi jangan ngepas sesuai ukuran mayitnya. Orangnya panjangnya 170, ya 2 meter atau gitulah. Ya, lebih. Gampangnya, ya. Dilebihkan untuk bisa nantinya diikat. Ini demikian. Ini sebagai misal. Ini tidak terus ngepas 170, enggak demikian, ya. Ini bahaya nanti, ya. Artinya tidak sempurna. Tidak sempurna. Kemudian setelah itu, setelah dilipat semuanya, summa yuj'alul fadilu 'inda ra'sihi wa yuraddu 'ala wajhihi. Kemudian yang tersisa tadi dikumpulkan. Yujma, dikumpulkan. Dikumpulkan jadi satu. Diikat dan dikembalikan ke arah kepalanya. Saya sudah. Kemudian yang di kakinya pun demikian, diikat dan dibalik ke arah ke kepalanya. Ini demikian. Kemudian setelah itu, summa yuqadu 'alal lafa'if ahzimatun. Kemudian diikatlah tadi ikatan-ikatan tadi, apa? Lipatan-lipatan tadi supaya tidak lepas membongkar, maka diikat dengan tali-tali. Tali. Nah, di sini jumlahnya tidak ada kadar penyebutan. Ya. Jadi dianggap cukupnya. Apakah 7, 5, ini tidak ada pembatasan. Li'alatan tashiro, faedahnya agar supaya tidak apa namanya, bahasa saya itu ngebrah gitu loh. Apa namanya, ini tidak terbuka, tidak tersebar, gitu ya. Wayuhalul uqadu fil qabr. Kemudian setelah diletakkan di kuburan, tali-tali ini dibuka. Tali-tali ini dilepas, dibuka. Ini demikian, ya. Ini mengkafani laki-laki. Adapun mengkafani kaum wanita, maka di sana terjadi perselisihan di antara para ulama. Sebagian berpendapat dengan 5 kain kafan. Namun yang lain, dan ini yang lebih dekat kepada sunnah, adalah sama seperti laki-laki. Lama seperti laki-laki. Kita mengambil pendapat yang 5, maka 5 kain, dan ini pendapatnya Al-Hanabilah, ya. Maka watukaffinu fi khamsati aswab. Maka wanita dikafani dengan 5 kain. 5 kain. Yang pertama izarun tu'zaru bihi, ya. Dia dipakaikan kayak kain sarung. Nah, kayak jarit gitu ya, gemben. Dipakaikan seperti orang jaritan, saya sarungan sudah. Satu bagian bawah. Sumatul basu komison, kemudian dipakai atasnya seperti gamis. Jadi seperti gamis. Kemudian sumatu khammaru bihimarin ala rosya, kemudian dipakaikan kerudung. 3 ya. Sisa 2. Yang 2 itu dilipat. Sebagaimana kita di awal. Nah, dilipat. Nah, ini yang demikian, ini yang berpendapat bahwasanya kainnya untuk wanita 5. Di sana Syekh Muhammad Nasiruddin Albani memandang bahwasanya hadis yang menerangkan riwayat ini di sana ada kelemahan. Ada kelemahan. Ada rawi yang majhul. Ada rawi yang majhul. Sehingga kembali kepada hukum asal adalah kaum wanita 6 tetap dia itu 6 di apa namanya, dikafani dengan sama laki-laki, ya. Dikarenakan hadis yang menerangkan tentang 5 kain kafan tersebut yang datang dari Laila bintu Qaif As-Saqafiyah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam nomor hadis 3157, di dalam sanadnya ada Nuh ibnu Hakim, rawi yang majhul. Tidak dikenal oleh para ulama. Apakah dia orang yang belajar ngerti ilmu hadis atau tidak? Cuma senang bercerita tentang hadis. Nah, ini akhirnya barakallahu fikum, dia ditolak hadisnya. Nah, ini demikian barakallahu fikum, sehingga di sini kita mengambil kesimpulan diterangkan dalam kitab Al-Janais Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, disunahkan di sana terkait dengan kain kafan mayit. Yang pertama adalah kainnya berwarna putih. Kainnya berwarna putih. Kemudian yang kedua adalah disunahkan jumlahnya 3 kain. 3 kain. Dan yang ketiga adalah disunahkan, ya, disunahkan barakallahu fikum, dalam kain tersebut adalah diuapi dengan itu, dipukur ya, tadi itu. Seperti bakar dupa lah itu, pokoknya dikasih wangian seperti itu, ya. Ini demikian, ya. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah orang tersebut disunahkan untuk dia itu diberi wewangian. Diberi wewangian. Ini 6 sunnah-sunnah ketika kita mengkafani jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Ada banyak kekurangan dan kekeliruan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menjadikan kita orang yang diberikan fadilah dengan mendapatkan karamah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.